Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, pembahasan yang lalu telah kita selesaikan bab al-inabah wa daliluha. Oleh karenanya insyaallah taala melangkah bab berikutnya di antara anwa' al-ibadah, jenis-jenis ibadah yang ada adalah al-isti'anah. Al-isti'anatu wa daliluha. Antum buka di halaman ke-85 kitab al-usul al-thalathah. Semoga antum telah mempersiapkannya atau setelah ditokopi, di-share melalui grup sehingga bisa disimak pada lembaran yang lalu. Al-isti'anah. ودليل الاستعانة قوله تعالى. مؤلف sebutkan dalilnya. Firman Allah تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الفاتحة ayat yang kelima. Ofil hadithi, berikutnya dalil dari hadith sahih, bagaimana disahihkan oleh al-allamah al-albani rahimahullah, melalui atau dikeluarkan oleh al-imam Tirmidhi dan al-imam Ahmad rahimahumallah. Idza ista'anta fasta'id billah. Idza ista'anta fasta'in billah. Kita lihat syarah Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah. Qawluhu wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala. Dalil isti'anah, beliau mengutip kembali pada matan di atas. Kemudian beliau rinci penjelasan kata demi kata. Mu'alif menyebutkan dalilul isti'anah, dalil tentang al-isti'anah. Apa itu al-isti'anah? Kata Syekh Al-Fauzan, talabul auni. Al-isti'anah itu maknanya meminta pertolongan. Perhatikan suatu kata yang di sana ditambahkan 3 huruf di depannya, alif, sin, dan ta. Kemudian setelahnya baru kata kerjanya. Maka 3 huruf tadi menunjukkan suatu permintaan. Nah, sebagai contoh di sini isti'anah. Alif, sin, ta, kemudian i'anah. Nah, isti'anah, al-isti'anah berasal dari kata a'anah. A'anah artinya menolong. A'ana fi'il madhinya, yu'inu fi'il mudhari'nya. Masih kita ingat suatu kata yang terdiri dari 4 huruf, fi'il madhinya, maka mudhari'nya, ya'nya didhammahkan. A'ana yu'inu. Itulah asal kata al-isti'anah. Karena kata itu sifatnya suatu bentuk permintaan, sehingga ditambahkan 3 huruf tadi. A'ana jadinya ista'ana, sehingga mudhari'nya yasta'inu. Ya, seperti pada surat Al-Fatihah atau dalil yang disebutkan tadi, nasta'in. Itu fi'il mudhari', nasta'in. Kami meminta pertolongan. Nah, asal katanya apa? Ista'ana. Yasta'inu. Karena kami jadilah nasta'inu. Nah, itulah asal kata isti'ana dari a'ana yu'inu. Karena di sana mengandung permintaan sehingga padanya penambahan 3 huruf. Nah, sebagai contoh yang lain, sebentar lagi kita akan ketemu pembahasan tentang al-isti'adah. Isti'adah. Ada isti'adah. Isti'adah berasal dari kata a'adah. Berlindung. Nah, karena isti'adah, maka di sana mengandung permintaan. Meminta perlindungan. Ya, meminta perlindungan. Sekarang yang sedang kita bahas tentang al-isti'anah. Sehingga Syekh Al-Fauzan sebutkan isti'anah itu talabul aun. Talab itu permintaan. Al-aun pertolongan. Permintaan tolong. Maka dikatakan isti'anah. Sampai di sini bisa dipahami? Nah. Karena sekian banyak nanti ada kata yang diawali dengan alif sinta, isti'anah, ya, isti'adah, istighatsah, apalagi dan sekian banyak. Nah, sehingga paling tidak dicamkan pada benak kita atau kita ingat, jika ada kata diawali dengan huruf 3 tadi, maka setidaknya sudah mengandung permintaan. Kemudian setelah itu bergantung dengan kata kerjanya apa. Karena di sini kata kerjanya tolong, sehingga meminta pertolongan. Karena kata kerjanya berlindung, maka di sana meminta perlindungan. Karena kata kerjanya di sana meminta bantuan, istighatsah, maka jadilah meminta bantuan. Wahia ala qaw naw'ain. Wahia ala naw'ain. Bahwa isti'anah itu terbagi 2 macam. Nah. An-naw'ul awal. Jenis yang pertama. Al-isti'anatu bisyai'in. Meminta tolong sesuatu, la yaqdiru alaihi, yang tidak dimampuinya, illallah, kecuali hanya Allah. Meminta tolong sesuatu, apa yang dia sendiri tidak mampu untuk melakukannya, sebagai kewajaran makhluk, kecuali hanya bisa dilakukan perkara itu adalah Allah Jalla wa'ala. Illallah, kecuali hanya Allah yang bisa. Fahadihi sarfuha li ghairillah. Maka perbuatan ini, permintaan tolong, sarfuha, memalingkannya atau dipalingkan kepada yang lain, li ghairillah, kepada selain Allah, meminta tolong dalam urusan yang tidak dimampu oleh makhluk, kemudian dia arahkan kepada selain Allah, syirkun, adalah syirik. Sampai di sini bisa dipahami? Memalingkan sesuatu bentuk permintaan tolong yang itu termasuk jenis yang tidak dimampui oleh kewajaran makhluk, kemudian dia peruntukkan, dia minta tolong kepada selain Allah, maka perbuatan itu syirik. Man ista'ana. Ini ista'ana. Asal katanya ista'ana, ista'ana. Man ista'ana, siapa yang meminta tolong bi ghairillah, kepada selain Allah, fi syai'in, dalam suatu urusan, suatu perkara, atau dalam sesuatu apapun, la yaqdiru alaihi, yang tidak dimampuinya, illallah, melainkan hanya Allah yang bisa, fa innahu qad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Maka Syekh Al-Fauzan menegaskan lagi dengan kalimat yang lebih panjang lagi. Man ista'ana bi ghairillahi fi syai'in la yaqdiru alaihi illallah fa innahu qad asyrak. Kenapa dikatakan syirik? Dikatakan menyekutukan Allah, titik koma. Ya, perhatikan di situ ada titik koma, berarti ingin menjelaskan sebabnya. Li'annahu sarafa naw'an, karena dia memalingkan salah satu jenis min anwa'il ibadah, dari jenis-jenis ibadah, li ghairillah Azza wa Jalla, kepada selain Allah Jalla wa'ala. Ini sebabnya. Dikategorikan dosa tadi syirik, atau dia yang melakukan seperti itu bentuk kesyirikan, karena memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Sementara sudah menjadi prinsip yang telah kita tahu, bahwa seluruh ibadah harus diperuntukkan kepada Allah semata. Jika ada hamba memalingkan salah satunya atau beberapanya kepada selain Allah dari jenis-jenis ibadah, maka dia telah melakukan penyekutuan kepada Allah Jalla wa'ala. Ini jenis yang pertama. Camkan bersama. Al-isti'ana bisyai'in, meminta pertolongan kepada sesuatu dengan sesuatu, la yaqdiru alaihi illallah, yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, an-naw'u tsani, al-isti'anah. Al-isti'anah itu permintaan tolong, bima yaqdiru alaihi, pada urusan yang dimampui al-makhluk, oleh makhluk. Makhluk tadi mampu, bisa untuk dimintai tolong. Fa anta tasta'inu, maka engkau minta tolong, bi ahadin, kepada seseorang, an yabniya, agar dia bangunkan, ma'aka, denganmu, al-jidar, dinding atau tembok. Bangun rumah, bangun tembok, bangun dinding, bangun pondasi atau yang lain-lainnya. Minta tolong pada tukang. Tolong Pak, saya ingin buatkan ini. Bisa enggak? Oh bisa, akan dibuatkan. Itu bentuk permintaan tolong apa bukan? Permintaan tolong, walaupun di sana adanya upah, timbal baliknya dan sebagainya. Yang jelas dia minta tolong kepada makhluk. Bima yaqdiru alaihil makhluk. Apa yang memang dimampui oleh makhluk tadi. Au an yahmila ma'aka mata'aka. Atau dia memikulkanmu mata' barang-barang. Nah. Bagasimu atau barang-barangmu. Minta tolong bawakan, kirimkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Dia mampu, bisa, untuk membantu itu. Maka seperti ini permintaan tolong yang dibolehkan. Au an yu'inaka, atau menolongmu, ala matlubin mubahin, pada sesuatu tuntutan atau permintaan yang mubah, yang dibolehkan. Apa saja engkau minta bantuan yang kira-kira makhluk tadi bisa, ya, sebagai kewajarannya, maka diperbolehkan. Kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Tabaraka wa Ta'ala pada Al-Ma'idah ayat yang kedua, wa ta'awanu, ta'awanu, ta'awun, karena jamak ta'awanu, tolong menolonglah kalian, kata Allah. Dan tolong menolonglah kalian. Berarti Allah memperbolehkan untuk tolong menolong. Nah, alal birri wat taqwa. Dengan suatu batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam urusan albir. Kebaikan, kebaikan, ketaatan, ketaatan. Wat taqwa dan urusan ketakwaan. Yang bisa satu sama lain menopang untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Untuk semakin taat. Baik dari sisi tenaganya maupun dari sisi hartanya. Atau dari sisi bantuan pikirannya dan sebagainya. Masuk dalam suatu kata yang sederhana dan simpel. Wa ta'awanu. Silakan kalian bantu-membantu, tolong-menolong, dukung-mendukung, kerjasama yang syar'i, nah, dalam urusan al-birri wat-taqwa. Nah, maka penjabarannya luas, contohnya banyak. Maka Al-Quran memberikan penjelasan yang mencakup semuanya. Al-birri wat-taqwa. Silahkan kalau urusan itu. Justru itu perintah dari Allah Jalla wa'ala. Tidak mungkin seseorang itu menumpukan sesuai dengan kemampuannya sendiri. Pasti dia membutuhkan orang lain. Nah, sebagaimana orang lain juga nanti akan perlu bantuan. Nah, karena manusia makhluk sosial artinya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Satu saat dia membutuhkan, satu saat dia dibutuhkan. Nah. Maka Allah syariatkan suatu ajaran yang mulia untuk saling menopang satu dengan yang lainnya dalam urusan kebaikan dan takwaan. Kalimat al-birri wa taqwa teringat seperti doa safar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra. Wattaqwa. Ya Allah, kami meminta kepadamu, nas'aluka fi safarina hadha, dalam perjalanan kami ini, al-birra wattaqwa, dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Nah. Berikutnya Allah menyatakan, wala ta'awanu. Di awal perintah, berikutnya Allah sebutkan larangan. Dan jangan kalian tolong menolong, alal ismi wal udwan. dalam urusan ism. Ism itu dosa. Al-udwan. Dan juga permusuhan. Al-udwan. Yang dengan itu akan berselisih kalian. Yang dengan itu kalian akan terpecah belah. Kalian akan merasakan akibatnya atas usaha kalian secara bersama. Tapi dalam urusan dosa dan permusuhan. Allah sudah ingatkan itu. Jangan kalian bantu-membantu sedikit pun dalam urusan dosa dan permusuhan. Ya. Kerjasama dalam urusan yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, sekian perkara yang diharamkan oleh Allah. Baik itu dosa-dosa yang besar. Mencuri, zina, riba, dan sumpah palsu. Dan sekian banyak dari Al-Kabair. Termasuk juga dalam urusan dosa-dosa yang lainnya. Jangan kalian saling tolong-menolong dalam urusan itu, kata Allah. Berdasar dari ayat ini, kita sudah dapatkan kata ta'awun, tolong-menolong, itu adalah bentuk al-isti'anah, permintaan tolong kepada sesama dalam urusan yang wajar, yang dimampui, maka itu suatu hal yang diperbolehkan. Kemudian kata beliau, hafizahullah, fal isti'anatu fil umuril adiyah. Maka minta tolong dalam perkara-perkara adiyah. Perkara-perkara yang wajar, yang biasa. Allati yaqdiru 'alaihan nas, yang dimampui oleh manusia. Hadzan naw la ba'sa bih, la ba'sa fihi. Maka jenis ini tidak mengapa, tidak masalah. Li'annahu minat ta'awun. Mengapa itu dikatakan la ba'sabih? La ba'sabih, tidak mengapa. Karena itu termasuk ta'awun alal birri wa taqwa, dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi, dan Allah itu tetap pada pertolongan hambanya. Allah jalla wa ala menolong hamba itu, madamal abdu, selama hamba itu fi auni akhihi, pada pertolongan saudaranya. Artinya di sini menunjukkan keutamaan seorang hamba yang selalu memperhatikan menolong saudaranya dalam urusan kebaikan tentunya dan ketakwaan. Maka orang ini akan senantiasa dalam pertolongan Allah. Suatu saat hamba tadi menghadapi kesulitan, Allah tidak melepaskannya. Allah selalu memperhatikan dan menolong dia. Kenapa demikian? Karena hamba tadi selalu peduli, perhatian terhadap urusan saudaranya. Nah, diajarkan untuk peduli kepada urusan saudaranya, apa yang dia mampu. Dari sisi materinya, dari sisi tenaganya, dari sisi solusinya, pemikirannya, apa yang bisa dia mampu. Nah, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Mengajarkan juga berdasar hadis ini untuk kita tidak mementingkan diri sendiri, melainkan adanya kepedulian, keikutsertaan untuk memperhatikan saudaranya. Tidak dibiarkan begitu saja, tetapi diperhatikan. Walaupun apa yang dia sumbangsihkan tadi nilainya kecil, andilnya sedikit, tetapi ada bentuk upaya untuk meringankannya. Ini tentang al-isti'anah fil umuril adiyah. Minta tolong dalam perkara-perkara yang wajar. Ammal isti'anah bil makhluk. Taruhlah apa yang disebutkan tadi terkait dengan jenis yang kedua. Syekh Al-Fauzan sudah memberikan penjelasan bahwa apa yang dimampui oleh makhluk, maka itulah ba'sa fi berdasarkan hadis tersebut. Kemudian beliau lanjutkan untuk memberikan contoh pada jenis yang pertama di atas. Ammal isti'anatu bil makhluk, sedangkan permintaan tolong kepada makhluk, fi syai'in la yaqdiru alaih, pada sesuatu yang tidak dia mampu, illallah, melainkan hanya Allah, mislu, contohnya kata beliau, titik dua, misal contohnya, jalbur rizqi, wadaf'ud darar, memberikan rizqi, dan menolak kemudaratan. Nah, siapa yang bisa melakukan ini, untuk memberikan rizqi? Tidaklah lain, ini adalah Allah Jalla wa'ala. Fahadha la yakunu illa lillah. Maka perkara yang demikian tadi tidaklah mampu atau bisa illa lillah. Kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Sehingga dia tidak bisa memberikan di luar kemampuannya. Karena urusan memberi rezeki adalah Allah. Nah, dia hanya bisa memberikan solusi. Adapun yang memberikan rezeki adalah Allah Jalla wa'ala. Mencegah kemudaratan juga demikian. Kal isti'anati bil amwat. Seperti seseorang meminta tolong kepada al-amwat. Al-amwat jamak dari al-maut. Kepada si mayit. Kepada orang-orang yang telah mati. Meminta tolong jenis yang seperti ini adalah seperti jenis yang pertama tadi. Memalingkannya kepada selain Allah. Seperti seseorang datang kepada kuburan orang yang dianggap soleh. Dalam memutuskan atau dia menghadapi suatu problem, permasalahan, sehingga dia lari kepada kuburan-kuburan para wali atau yang semisalnya. Wal isti'anatu bil jinni wal syayatin. Dan meminta tolong kepada jin dan syayatin. Dengan melakukan persyaratan-persyaratan yang diminta. Sehingga dia penuhi. Dengan harapan dia mendapatkan bantuan dari mereka. Nah, masih juga dilakukan oleh sebagian orang meminta bantuan pertolongan kepada para jin, para syayatin. Wal isti'anatu bil ghaibin, meminta tolong kepada makhluk yang ghaib. Wahum la yasma'unak tahtifu bi asma'ihim, yang mereka sesungguhnya tidak bisa mendengarmu, panggilan terhadap suara-suara mereka. Sama sekali mereka tidaklah bisa mendengarkannya. Perbuatan-perbuatan tadi, istighatha bil amwat, istighatha bil jinni wa syayatin, isti'ana bil jinni wa syayatin, wal isti'ana bil ghaibin, hadza syirkun akbar. Maka ini adalah bentuk kesyirikan yang besar. Wal-iyadu billah. Nah, bisa memusnahkan amalan-amalan ibadah yang selama ini dia telah kumpulkan. Sungguh sangat berbahaya terhadap perbuatan syirik kepada Allah Jalla wa'ala yang besar dan tidak terkecuali pula yang kecil. Li'annaka tasta'in biman la yaqdiru ala i'anatik. Kenapa dikategorikan syirkun akbar? Alasannya setelah titik koma, li'annaka tasta'in, karena engkau meminta tolong, biman la yaqdiru, terhadap yang tidak mampu untuknya, ala i'anatik, untuk menolongmu. Ini haknya bagi Allah Jalla wa'ala saja. Sementara engkau paksakan untuk meminta kepada makhluk apa yang sesungguhnya dia tidak mampu. Dia kalau dikatakan mampu, dia meminta bantuan-bantuan kepada para syayatin dan para al-jin. Nah. Maka al-isti'anah hanya diperuntukkan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala bawakan dalilnya surat al-fatihah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Di situ ada dua kata kerja. Yang pertama na'budu. Ya, kami menyembah, kami beribadah. Bentuk kata kerja yang kedua nasta'in. Kami meminta pertolongan. Kemudian masing-masing kata kerja itu diawali dengan iyyaka. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Mestinya iyyaka itu setelah kata kerja. Na'budu iyyaka, nasta'inu iyyaka. Ya. Iyyaka itu asal kata dari iyya. Ditambah dengan kata ganti. Karena kata gantinya kamu, anta, jadilah iyyaka. Kalau kamu berdua, iyyakuma. Kalau kalian, iyyakum. Iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Itu kalau mudzakkar laki-laki. Kalau perempuan, mu'annas, satu orang kamu, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna. Bisa diserap di sini? Ya. Kalau dia, orang ketiga, satu orang, iyyahu, iyyahuma, iyyahum. Kalau laki-laki, kalau perempuan, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna. Ini orang ketiga. Kalau orang pertama, saya, iyyaya. Nah, kalau kami, iyyana. Nah. Taib, itu sekedar biar kita paham. Kembali kepada iyyaka, kata ganti, kamu di situ. Kamu di sini siapa maksudnya? Allah. Iyyaka diartikan bahasa kita hanya. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah. Nasta'in, kami meminta pertolongan. Ya. Tadi telah disebutkan bahwa semestinya iyyaka tadi itu terletak di belakang setelah kata kerja. Tapi didahulukan tentunya ada satu maksud. Sesuatu yang mestinya di belakang kemudian didahulukan. Berarti di situ ada alasannya. Kita simak apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan. Iyyaka na'bud. Hadza kalimat ini fihi taqdimul ma'mul. Padanya pendahuluan al-ma'mul. Nah, ma'mul ini objek penderita ya. Alal 'amil dibandingkan 'amilnya. Amilnya di situ pelakunya. Nah. Al-ma'mul objeknya di situ iyyaka. Fi mahalli nasbin. Kalau kedudukannya dalam nahwu pada posisi nasab dinasabkan. Wa na'bud hadha huwal 'amil. Maka ini na'budu sebagai amilnya. Anda bisa tulis na'bud itu amil, iyyaka ma'mul. Maka na'budu sebagai amil alladhi nusiba iyyaka. Naam. Atau nasaba iyyaka yang menyandarkan, yang menasabkan kepada zat tadi, kepada Allah Jalla wa'ala. Wa taqdimul ma'mul 'alal 'amil, ini yang perlu antum berikan tanda agar diingat, mendahulukan ma'mul dibandingkan 'amil yufidul hasr, yufidu memberikan faedah, al hasr, al hasr pembatasan. Inilah yang menjadi alasan kenapa iyyaka didahulukan, yang mestinya tempatnya di belakang. Karena apa? Mempunyai fungsi pembatasan. Sekarang kalau kita taruh belakang saja, supaya bisa ngerasakan bedanya. Na'budu iyyaka. Kami menyembah kepadamu ya Allah. Tapi kalau ditarik ke depan, iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Beda apa tidak rasanya? Apa rasanya yang kedua? Tidak ada tempat beribadah kecuali hanya semata-mata kepadamu ya Allah. Hanya tadi. Sehingga diartikan pembatasan tadi. Tidak ada tempat beribadah, semata dibatasi hanya kepada Allah saja. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ini mengapa sebabnya iyyaka didahulukan. Karena itu jawabannya pada kalimat terakhir, yufidul hasr, mengandung pembatasan. Belum bisa. Nah, selesaikan dikit lagi. Fa makna iyyaka na'bud, maka makna iyyaka na'bud la na'budu ghairaka. Kami tidak menyembah selainmu. Fa hasrul ibadah fillah, maka membatas ibadah kepada Allah Jalla wa'ala saja. Wa iyyaka nasta'in. Sekarang berikutnya, wa iyyaka nasta'in. Hasar al-isti'ana billah. Membatasi permintaan tolong hanya kepada Allah. Wadhalika fil umur. Yang demikian pada perkara-perkara. Allati la yakdiru alaiha illallah. Pada urusan yang tidak dimampui padanya kecuali hanya Allah. Wa fi qawlihi ta'ala iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Maka pada ayat ini, bara'atun minal hawli wal quwwah, sebagai bentuk terlepas diri dari daya dan kekuatan. Wa annal insan la quwwata lahu, bahwa manusia tidaklah memiliki kekuatan baginya, illa billah, kecuali hanya kepada Allah. Wa la yaqdiru illa billah, dan tidak dimampui kecuali hanya Allah. Wahada ghayatut ta'abbud lillah, maka ini bentuk puncak ibadah kepada Allah. Idza tabarra'a minasyirki, tatkala dia telah berlepas dari syirik. Wa tabarra'a minal hauli, dan berlepas diri dari daya. Wa minal quwwah, dan dari kekuatan yang ada kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Fahada ghayatut ta'abbud lillah, maka ini bentuk puncak ibadah sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.